wajahmu, lagamu mirip seperti pacarku yang dulu. Ku rasa dirimu sebagai pengobat luka hatiku. Sesungguhnya ku telah melupakan setelah sekian lama berpisah. Wajahmu mirip dia. Hey, hey, hey. Wajahmu, lagamu mirip seperti pacarku yang dulu. Ku rasa dirimu sebagai pengobat luka hatiku. Sesungguhnya ku telah melupakan setelah sekian lama berpisah. Wajahmu wajahmu, lagamu mirip seperti pacarku yang dulu. Ku rasa dirimu sebagai pengobat.